hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji. Usah kasih engkau bersedih. Cintaku suci hanya satu. Kembali kepada dirimu, setiamu takkan ku luapkan. Hanya dirimu kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Jalo kowe ra ngapus kasih. Lunga ku wingi amuk golek rejeki, tak buktike kowe ojo mbeto ati. Wes seprene suwene aku lunga ninggal kowe, ado paran yomu dinggo kowe. Supaya tetap mulia.

Thank you.